Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wala hawla wala quwwata illa billah ma ba'd. Tadi kita bahas, kita baca dari penjelasan Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin rahimahullahu taala bahwasanya nuzul Quran ada ibtidai, ada sababi. Ibtidai yakni tidak ada sebelum turunnya sebab, tidak ada sebab tertentu sebelum turunnya. Adapun sababi, ada sebab-sebab tertentu yang mendaki turunnya Al-Quran. Sebab tersebut kata beliau bisa jadi ada pertanyaan kepada Rasul, kemudian Allah menjawab. Atau ada satu peristiwa yang terjadi yang butuh penjelasan, butuh peringatan. Atau yang ketiga yang terakhir kita baca, yang terakhir kita baca adalah adanya satu perbuatan sahabat yang membutuhkan pengetahuan tentang hukumnya, seperti masalah zihar. Kemudian beliau rahimahullah telah menyebutkan fawaid ma'rifah asbabi nuzul. Fawaidu ma'rifati asbabi nuzul. Faidah-faidah mengetahui asbab nuzul. Qala rahimahullah ta'ala ma'rifatu asbabi nuzul muhimmatun jiddan. Mengetahui sebab-sebab asbabi nuzul, sebab-sebab turunnya Quran, itu penting sekali. Ya, namun perlu diingat banyak hadis-hadis dhaif tentang asbabi nuzul. Alhamdulillah Syekh Muqbil rahimahullahu ta'ala punya kitab khusus As-Sahih Asbabi Nuzul. Maklum dicetak yang karya beliau adalah As-Sahih Asbabi Musnad Asbabi Nuzul. Nah, liannaha tuaddi ila fawaid kathiratin. Kenapa penting mengetahui asbabi nuzul? Karena akan menghantarkan kepada fawaida kathiratin, faidah-faidah yang banyak. Minha di antara faidah mengetahui asbabi nuzul adalah yang pertama bayanu anal qur'ana nazala minallahi ta'ala. Penjelasan bahwasanya Quran itu turun dari Allah Ta'ala. Dan ini adalah min ahammi ma yahsulu min ma'rifati sababi nuzul. Ini adalah di antara poin terpenting, di antara poin terpenting dari mengetahui asbabi nuzul adalah ini. Ya, menjelaskan bahwasanya Al-Quran turun dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Wadhalika li'anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam yus'alu 'anil syai'i fa yatawaqqafu 'anil jawabi ahyanan. Dari mana yang menunjukkan mengetahui asbab nuzul itu, seorang bisa mengetahui, mendapatkan kejelasan Quran itu turun dari Allah. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam ditanya tentang sesuatu, faya tawakkaf, iya beliau pun terdiam, tawakuf, tidak menjawabnya, sampai turun wahyu. Faya tawakuf pun dijawabi ahyanan, beliau diam, tawakuf dia menjawabnya, ya ahyanan kadang, hatta yansila al wahyu, sampai turun kepada beliau wahyu. Turun wahyu menjawab pertanyaan tersebut. Atau yakhfa 'alal amru al-waqi'. Atau ada satu perkara tersamar atas beliau, beliau tidak mengetahuinya. Tersamar. Fayanzilu wahyu, maka turun wahyu mubayyinan lahu, menjelaskan apa yang masih samar atas beliau. Kadang turun untuk menjawab pertanyaan, kadang turun untuk menjelaskan kepada beliau satu perkara masih samar atas beliau sallallahu alaihi wasallam. Misalul awal, contoh pertama, yaitu beliau ditanya kemudian beliau diam sampai turun wahyu. Qalu ta'ala wa yas'alunaka 'anil ruh, mereka bertanya kepadamu tentang ruh. Qulir ruhu min amri rabbi, katakan ruh itu adalah termasuk dari urusan Rabbku. Wa ma utitum min al-ilmi illa qalila, kalian tidaklah diberi ilmu melainkan hanya sedikit. Fi sahih Bukhari an Abdullah bin Mas'ud, ini tentang sababun nuzul. Sababun nuzulnya adalah ini. An rajula min al-yahud, ada seorang dari Yahudi, qala, berkata, ya Abul Qasim, marruh. Wa Abul Qasim, apa itu ruh? Bayaskutu, maka Rasul pun diam. Wa bilafzin, ta'amsakan Nabiya sallallahu alaihi wasallam, padam yarudda alaihim syai'an. Nabi sallallahu alaihi wasallam menahan diri, tidak menjawabnya sedikit pun. Qala, kata Abdullah bin Mas'ud, fa'alimtu annahu yuha ilaihi, aku pun tahu ketika itu turun wahyu kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Faqumtu maqami, iya, maka aku pun berdiri tempatku berdiri. Berdiri karena tahu wahyu turun. Falamma nazal wahyu, ketika turun wahyu, qala, yas'alunaka 'anil ruh, qul ruhu min amri rabbi, al-ayah tadi, wa ma utitum min al-ilmi illa qalila. Ini dalil, contoh turun wahyu untuk menjawab pertanyaan yang datang kepada Rasul SAW. Syekh Muhammad bin Sulaiman rahimahullah ta'ala menyebutkan firman Allah Subhanahu wa ta'ala, wa ma utitum min al-ilmi illa qalila. Dengan ayat ini kata beliau, yumkinu an nujiba haula'i alladhi yas'aluna an kayfiyati sifatillah aw an kayfiyati ma yaqa'u min umuril ghaib. dengan ayat ini, dengan firman Allah, wa ma utitum min al-ilmi illa qalila, mungkin kita menjawab mereka-mereka yang bertanya tentang kaifiyah sifatillah dan bertanya tentang kaifiyah apa yang terjadi perkara-perkara ghaib. Iya. Tentunya yang pertama kita jawab dengan jawaban Imam Malik rahimahullah. Kita bertanya tentang kaifiyah, kita jawab dengan jawaban Imam Malik rahimahullah ta'ala. Al-istiwa'u ma'lum wal kaifiyatu majhul was-su'alu anhu bid'ah. Kemudian kita katakan wa ma utitum min al-ilmi illa qalila. Jangan banyak tanya. Ilmu kalian cuma sedikit. Tidak akan berilmu kecuali sedikit. Ada orang tanya tentang masalah bagaimana azab kubur, kaifiyahnya, kita katakan perkara ghaib. Allahu a'lam. Wa ma utitum min al-ilmi illa qalila. Nah, yang kedua, misal tsani, ini contoh yang yakhfa 'alaihi asyai, tersamar atas Rasulullah SAW sesuatu, tersamar atas beliau sesuatu, kemudian Tuhan Quran menjelaskannya. Fasifah Sahih Bukhari, yaitu firman Allah Allah Ta'ala, yaquluna la raja'na ila madinati la yukhrijanna al'azzu minha al'adzab. Apa sebab nuzulnya ini? Sebab nuzulnya menunjukkan ya tentang ini contoh yakhfa 'alaihi ba'du syai', maka turun Quran menjelaskan. Dan Sahih Bukhari, Anas Zaid bin Arqam radhiyallahu anhu sami'a Abdullah bin Ubay ra'sal munafiqin yaqulu dzalik. Dalam Sahih Bukhari disebutkan bahwasanya Zaid bin Arqam radhiyallahu anhu mendengar Abdullah bin Ubay, ya, pentolan munafiqin, berkata demikian. Berkata tadi seperti tadi. Yuridu annahu al-'azz wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ashabuhu al-adzal. Diinginkan bahwasanya dia ada orang yang mulia, adapun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ashabuhu al-adzal adalah yang rendah. Wa akhbara Zaidun ammahu bidzalik. Diperhatikan kisahnya. Maka Zaid bin Arqam yang mendengar ucapan Abu bin Ubay ini, ia mengabarkan kepada pamannya, kepada paman beliau, tentang ucapan Abu bin Ubay. Fa akhbara bihi an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam. Maka akhbara, man mukhbir, al-mukhbir ini ammu Zaid. Akhbar di sini fa'ilnya kembali ke ammu Zaid. Jadi Zaid mengabarkan apa yang beliau dengar kepada pamannya. Pamannya kemudian mengabarkan ini kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dipahami kisahnya, ada satu faedah penting. Iya. Jadi Zaid mendengar ucapan Abdullah bin Ubay, kemudian beliau cerita kepada pamannya. Pamannya kemudian cerita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika paman beliau cerita, mengabarkan pada an-nabi sallallahu alaihi wasallam Zaidan fa akhbarahu bima sami'a. Maka Nabi pun kemudian ketika mendengar berita dari paman Zaid, memanggil Zaid. Dan Zaid pun radhiyallahu anhu mengabarkan apa yang beliau dengar. Semarsal ila Abdullah bin Ubay, bin Rasul sallallahu alaihi wasallam mengutus utusan ke Abdullah bin Ubay wa sahabihi dan para sahabatnya, teman-temannya, fakhalafu ma qalu. Ya, mereka pun bersumpah tidak mengucapkan demikian. Fasaddaqahum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena mereka bersumpah, Rasul pun membenarkan mereka, bersumpah mereka. Qala, ini kan berarti yakhfa ala sallallahu wasallam apa yang terjadi karena mereka bersumpah. Maka fa'anzarallahu tasdiqa Zaidin bihajal ayah, maka Allah pun turunkan pembenaran, membenarkan ucapan Zaid bin Arqam dalam ayat ini. Yaqulun, mereka orang-orang munafikin memang berkata, la raja'na ila al-madinati la yukhrijanna al-azzu minha al-adzab. Membenarkan memang itu ucapan orang munafikin. Fastabana al-amru li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Maka jelaslah perkaranya kepada Rasulullah sallam bahwasanya betul memang Abdullah bin Ubay berkata demikian. Iya, dan sumpah mereka sumpah dusta sebagaimana kebiasaan mereka. Ini yakhfa 'alaihi al-amru al-waqi' fa yunzilullahu al-wahya mubayyinan lahu. Ini contoh yang kedua. Samar atas beliau pun Allah turunkan menjelaskannya. Satu perkara penting yang saya nukil, maka dipahami kisah ini. Apa yang dikatakan oleh Ibnu Taimiyah rahimahullah, Syekh Muhammad Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala, kata beliau, wa hadzal haditsu yanbaghi an yuttakhadha aslan litatsabbut fi ma yunqalu. Hadis ini seyogianya dijadikan sebagai asal, sebagai dasar pegangan untuk bertasabut dalam ucapan-ucapan yang inukil kepada kita. Tasabut tentang nukilan-nukilan yang sampai. Hadal hadith yang bagi an yattakhadha aslan litathabbut fi ma yunqal. Iya. Bagaimana Rasul sallallahu alaihi wasallam mengajari kita di sini? Kata beliau, wa illa fa min al-ma'lumi anna 'amma Zaidin ibn Arqam min as-sahabah wahum udul. Sesuatu yang maklum pamannya Zaid bin Arqam itu sahabat, dan sahabat semuanya adil. Wa illa fabina ma'lum anna amma Zaid bin Arqam min sahabah wahum udul. Walakin arada an-nabiy sallallahu alaihi wasallam an yatasabbata min al-amri. Tapi Rasulullah SAW ingin tasabbut. Beliau manggil Zaid. Benar kamu dengar? Abu bin Ubay demikian. Tasabbut. Ya, walaupun pamannya ada seorang sahabat Rasul yang mulia, boleh mendidik kita demikian, mengajar kita tersebut dalam berita. Apa di zaman fitnah? Apa di akhir zaman seperti ini? Ya, yang bergampang-gampang orang menambah mengurang berita. Karshi Muhammad Al-Faymin rahimahullahu ta'ala Walakin aradan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam an yatathabbata min amri hatta ya'tiya al-amru ala basiratin, sehingga perkaranya betul-betul di atas basirah, benar-benar yakin. Ya, memang Abdullah bin Ubay berkata demikian. Qala Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala, kata beliau, wa hakadha yanbaghi lil insani an yatathabbata minhu, wa hakadha yanbaghi lil insani, ya, demikianlah seyogianya bagi seseorang, an yatasabbata minhu, untuk tasabbut dari nukilan-nukilan, ya, yang sampai kepadanya. Kemudian yang kedua, yang antara faidah mengetahui sebab nuzul adalah bayanu inayatillahi ta'ala bi rasulihi fid difa'i anhu. Dengan tahu sebab nuzul, mendapatkan penjelasan bagaimana perhatian Allah kepada Rasulnya, perhatian Allah kepada Rasulnya, kepada Nabi Muhammad SAW, fid difa'i anhu, dalam membela beliau, difa'an, yani membela. Misal dalik, contohnya, qalu ta'ala, وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة. Berkata orang kafir, ya, kalau seandainya Quran itu diturunkan satu kali langsung, ya, kenapa dia turunkan langsung 30 juz langsung, tidak sedikit-sedikit, tidak berangsur-angsur? Maka Allah pun membela nabinya. Kadzalik, demikianlah kami turunkan Quran mufarraqan, dengan berangsur-angsur, tidak langsung semuanya. Linusabbita bihi fuadak, ya, untuk kami kokohkan dengannya kalbumu. Warattalnahu tartila, dan kami bacakan, ya, dengan tartil, dengan perlahan. Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala berkata, yakni seorang ini, beliau sedang menjelaskan masalah rattalna itu yang mesti dibacakan dengan perlahan, yang dengan beliau sebutkan satu ayat dalam syarahnya, ayat Allah Subhanahu wa taala, warattil qur'ana tartila, ya, tartil itu adalah mohon perlahan, tidak cepat. Kata Syaikh Muhammad rahimahullah taala, ayat Allah warattil qur'ana tartila, yani iqra'hu ala muhlin. Tartil itu artinya perlahan. Iya. La takhudul Quran hadas sya'ar, ini hadas sya'ar, ini yang kalian baca Quran cepat seperti membaca syair dengan perlahan. Kata beliau, wa amma za'mu ahli tajwid anil murad bihi jawhiduhu ay iqra'hu bisighati tajwid walisa kadhalik. Kata Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin rahimahullah, waratilil Qur'ana tartila, yakni maksudnya iqra'hu ala muhlin, baca dengan perlahan, tidak tergesa-gesa, tidak terburu-buru. Adapun za'mu ahli tajwid, sangkaan ahli tajwid yang menyatakan ini maksud adalah jawbidhu, yakni ikra'ahu bisikati tajwid, baca dengan sikati tajwid, falaysa kadhalik, bukan demikian maknanya. Badil muradu bitartil, maksud dengan tartil itu adalah antaqra'ahu ala muhlin, kamu baca dengan perlahan-lahan, tidak tergesa-gesa, tidak terburu-buru. Ya, Rasulullah SAW bacanya martala, ini perlahan. Beliau berhenti setiap akhir ayat. Nah, yang kedua juga yang menunjukkan inayatullah bi rasulihi, dengan mengetahui sebab nuzul, kita tahu bagaimana perhatian Allah kepada Rasulnya dalam membela beliau. Wa kadzalika ayatul ifk, ayat ifk, yakni ketika orang-orang munafikin melontarkan isu tuduhan keji kepada ibunda Aisyah radhiyallahu anha di dalam surat An-Nur. Dalam surat An-Nur ayat ke-11 dan seterusnya, kurang lebih ayat ke-11 ya, dan seterusnya 10 ayat. Fa innaha difa'un an firasyin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena ayat-ayat tersebut, 10 ayat dalam surat An-Nur itu adalah difa'an, yakni pembelaan terhadap firas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa tathhiran lahu, dan mensucikannya, amma danasahu bihil affakun, dari apa yang telah dikotori oleh para affakun, iya orang-orang yang pendusta, yang membuat onar, yang membuat isu sejelek kepada ibunda Aisyah radhiyallahu anha. Iya, kata Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin rahimahullahu taala, nazara wa huwa fi baiti Aisyah, turun ayat-ayat ini ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam ada di rumah Aisyah radhiyallahu anha. Nazala wa huwa fi baiti Aisyah, ketika turun pembelaan ini beliau di rumah Aisyah radhiyallahu anha. Asyru ayatin azimat, saya ulangi, asyru ayatin muhkamatin azimat, 10 ayat muhkamat yang agung. Kalau tidak salah, untuk lihat nanti di ayat 11-20. Lihat coba nanti. Ayat 11-20. Surat An-Nur. Nah, yang terakhir, sehingga ini satu akidah Ahlussunnah wal Jamaah yang kita baca dalam kitab-kitab akidah kita terkait dengan pembahasan akidah Ahlussunnah terhadap azwaj istri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan ahlul bait. Berkata Syaikhul Islam bin rahimahullahu taala, kata beliau, walihada, oleh karena ini, ajma'al muslimun ala anna man qadhafa Aisyata ma barraha Allah minhu fa innahu kafirun murtaddun yuqtalu ala kulli hal. Kata Syaikh Muhammad bin Shalih Utsaimin rahimahullahu taala, dan sering kita baca dalam kitab-kitab akidah, oleh karena ini ijma kaum muslimin ijma kaum muslimin, ajmal muslimun, ala anna man qadhafa Aisyata, ala anna man qadhafa Aisyata, bahwasanya barang siapa yang menuduh keji, menuduh tujuan, menuduh tuduhan kepada Aisyah radhiyallahu anha, ma barrahallahu minhu, dengan tuduhan yang telah sucikan beliau darinya, dengan tuduhan yang Allah telah sucikan beliau darinya, dibela oleh Allah dalam 10 ayat surat An-Nur. Fa innahu kafirun murtaddun, yang menuduh ibunda Aisyah dengan tuduhan keji, padahal Allah telah membelanya, mensucikannya, maka dia adalah seorang yang kafir, murtad, yuqtalu ala kulli hal, dan dibunuh karena perbuatan ini, untuk bagaimanapun keadaan dia. Nama Allah ma'adam. Yusuf.